Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa sallallahu wa sallama 'ala rasulil karim. Al-Qa'il Al-Mar'u yukhsharu ma'aman ahab Wa anta ma'aman ahbabta Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya Rabbana Urzuqna al-mahabbata bihabibika sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal majlis fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana ij'alna min ummati habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd hadirin hadirat pecinta-pecinta Nabi Muhammad perindu-perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa yang selalu kita muliakan bersama guru kita semuanya Buya Yahya yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa yang juga kami muliakan guru kami Kiai Haji Ali Badri Masyhuri yang beliau alhamdulillah telah hadir di tempat ini yang mudah-mudahan kehadiran beliau mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa segenap para sesepuh tokoh masyarakat para habaib yang kami tidak bisa menyebut satu persatu mudah-mudahan kehadiran antum semuanya dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran anda semuanya dicatat sebagai umat yang kelak diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak ingin menyampaikan tausiah karena banyak yang lebih utama di antaranya yaitu guru kita Buya Yahya dan juga Kiai Haji Ali Badri. Mungkin hanya kami sedikit minta doa. Kami yakin yang hadir ke tempat ini insyaAllah ada para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari para kekasih Allah yang hadir ke tempat ini, apa yang kita hajahkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hajah pribadi maupun hajah secara umum, baik hajah pesantren ataukah hajah apapun, mudah-mudahan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami selaku sahibul bait, mungkin bisa dikatakan tuan rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada para tamu baik dari luar kota atau mungkin di dalam kota yang kurang bisa kami hormat. Ketahuilah jika anda menjadi tamu Rasulullah, anda semuanya akan dihormat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika anda menjadi tamu manusia, tamu kami chef yang hina atau mungkin tamu guru kita Buya Yahya, mungkin kami akan lupa untuk menghormat, mungkin kami akan lupa untuk menyapa, tegur sapa. Maka anda semuanya yang duduk di tempat ini adalah tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang dapat duduk ataukah tidak dapat tempat duduk, mudah-mudahan anda semuanya dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada para tamu yang dari Tangerang, Bekasi dan juga Bogor dan juga dari luar kota yang lainnya. Kehadiran anda semuanya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami di sini memohon doa yang sebanyak-banyaknya akan urusan pesantren ini, mudah-mudahan pesantren ini maju dan sukses di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan semuanya para santri yang belajar di tempat ini diberi kemudahan oleh Allah di dalaman ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, menjadikan keselamatan bagi keluarga, baik nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami tidak perlu memperpanjangkan lebar kata-kata, kami hanya memberikan sedikit sambutan. Kalau tadi MC-nya ngomong katanya 3 tausiah, ini mah MC-nya ngada-ngada itu. Enggak konfirmasi ke dulu ke kami jadi suruh tausiah. Kami enggak mau tausiah, Ibu Bapak kayaknya sudah sering dengar kami kan itu ya. Ya. Jadi kita pengin dengar yang lebih utama, yaitu dari dua guru kita, Buya Yahya, maka insyaallah inilah yang bisa kami sampaikan. Dan intinya orang tua kami, mudah-mudahan yang hadir ke tempat ini, mungkin Anda sekarang membawa satu lembaran. Satu lembaran itu adalah satu lembaran program dakwah yang mungkin akan dilaksanakan di tempat ini, dan juga proyek-proyek pembangunan semuanya adalah untuk kemaslahatan perjuangan. Maka yang sudah memegang lembaran tersebut punya kewajiban untuk mendoakan setiap selesai sholat. Kira-kira mau enggak? Enggak jawab. Gimana ini? Suruh doa baik enggak mau. Kalau doa jelek mau enggak? Makanya ini doa kebaikan ini. Ya. Dari selebaran yang Anda pegang itu doa kebaikan, mendoakan mudah-mudahan pembangunan di sini selesai semuanya lancar, dan juga mudah-mudahan yang ngaji semuanya ilmunya manfaat. Siapapun yang mendoakan orang lain di dalam kebaikan, malaikat menjawab walaka bimislin, Anda dapat yang sama. Kalau Anda setiap saat mendoakan pesantren ini, berarti Anda dipermudah untuk nanti pembangunan kebaikan di dalam rumah tangga. Makanya ayo jangan ragu-ragu untuk mendoakan kebaikan. Makanya kertas yang Anda bawa ini termasuk adalah tanda jadi untuk doa. Nah ini sudah begitukan saja, tanda jadi untuk mendoakan ya. Yang enggak mendoakan ingkar, mudah-mudahan enggak bisa ngomong, gitu saja sudah ya. Mau didoakan kayak gitu, yang enggak mau doakan mudah-mudahan enggak bisa ngomong ya. Sampai nanti doa baru bisa ngomong. Baik, ini orang tua kami yang mohon didoakan selalu, tidak perlu panjang lebar yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari sambutan yang sedikit atas nama kami Al-Fakir yang lemah, yang banyak salah ini, mudah-mudahan apa kekurangan dari keberadaan acara di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya dimaafkan. Dan juga tidak lupa dari tokoh pemerintahan, pengayom masyarakat, baik dari Muspika dan juga dari kelurahan, mungkin dari Kapolsek setempat dan Ramil, Anda semuanya mengamankan di tempat ini karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nilai itu semuanya diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita semuanya kelak bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, terima kasih banyak. Yang sebanyak-banyaknya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asana jaza, syukran kasiran kami hadirkan kepada guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Syekh Abu Hanifah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan, yakni kita senantiasa mendoakan perkembangan Pondok Pesantren Al-Bahjah 2 ini. Baik, akhir langsung saja kita berlanjut kepada tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Ali Badri Mashuri. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. قال عبدر علينا من ثاني يا أهل الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي إلا الهدى قال عبدر علينا من ثاني صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، yang saya muliakan guru kita tercinta Buya Yahya, yang saya muliakan ananda terkasih Al-Ustaz Syaikh Abu Hanifah, para tamu undangan, khususnya para habaib, para kiai, para ustaz, para bini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini dikarenakan tarikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua yang hadir di sini adalah para pecinta dan perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana pada pagi ini kita berkumpul di majlis ini, semoga kelak di mahsyar, di akhirat, hingga di surga Allah, kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sudah menjadi fitrah manusia bahwa seseorang itu akan mencintai siapapun yang dianggap mencintainya. Seseorang akan mencintai siapapun yang dianggap memperhatikannya. Itu sebabnya setiap kita cinta kepada orang tua kita. Setiap kita cinta kepada ibu. Setiap kita cinta kepada ayah. Betul? Kenapa? Karena kita merasa, kita yakin bahwa orang tua kita menyayangi kita. Bahwa orang tua kita memperhatikan kita. Dan kita melihat sendiri bagaimana mereka menyayangi, merawat, memperhatikan kita sejak kita kecil. Maka ketahuilah bahwa ada orang yang mencintai kita lebih dari orang tua kita. Ada orang yang lebih menyayangi kita dari ibu kita. Bahkan orang ini kelak di akhirat dia adalah satu-satunya orang yang memperhatikan kita. Dia adalah satu-satunya orang yang mempedulikan kita. Padahal ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika itu kata Allah, seseorang lari dari saudaranya, seseorang lari dari orang tuanya, seorang lari dari suaminya, dari istrinya, setiap orang lari dari anak-anaknya. Dan ketika itu hanya ada satu orang yang mau peduli kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadiahkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras bersama-sama. Allahumma salli wa sallim. Yang keras. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang keras. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Mencintai umat beliau melebihi seorang ibu mencintai anaknya. Beliau adalah Nabi yang penuh cinta. Beliau adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Bahkan beliaulah cinta itu. Bahkan beliaulah kasih sayang itu. Sehingga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Cinta dan kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya khusus bagi umat beliau saja. Bukan hanya khusus bagi umat manusia saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin. Kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Hadirin, ketika Nabi Adam alaihi salam mulai dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah lempung. Ya. Orang Cirebon nyebutnya lempung, sama. Tanah lempung. Dibuat seperti patung. Dan di dalamnya bolong. Kayak celengan. Tahu celengan? Celengan patung ayam, kan dalamnya berlubang itu. Nabi Adam dulunya begitu. Patung di dalamnya bolong. Sehingga diceritakan ketika patung Nabi Adam ini berdiri, iblis merasa heran dengan bentuknya dan penasaran, akhirnya diketok patung itu. Diketok pakai tangannya, bunyi tung tung tung tung. Kata iblis, ini manusia di dalamnya bolong, berarti nggak kuat, kan begitu? Karena dalamnya bolong berarti nggak kuat. Kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa taala milih manusia ini menggantikan bangsa jin menjadi khalifah di bumi? Sampai iblis itu masuk ke lubang hidung patung Nabi Adam, masuk ke dalam, keluar dari lubang pantatnya. Patung ini setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ruh sampai ke mata dan mata pun terbuka, pertama kali yang dilihat oleh mata Nabi Adam adalah sebuah tulisan. Tulisan ini terukir di pintu surga. Tulisan ini tertera di daun-daun surga. Tulisan ini berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama kali yang terlihat oleh mata Nabi Adam alaihi salam adalah tulisan berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, setelah Nabi Adam alaihi salam difonis bersalah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dikeluarkan dari surga Allah dan diturunkan ke bumi. Ratusan tahun Nabi Adam berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam doa beliau panjatkan. Bermacam cara berdoa beliau lakukan, tapi Allah tidak kunjung mengampuni beliau. Bahkan tidak ada tanda-tanda Allah mengampuni beliau. Sampai akhirnya, hadirin hadirat sekalian, tiba-tiba Nabi Adam alaihi salam teringat dengan satu pemandangan, teringat satu masa ketika pertama kali mata beliau melihat pintu surga, daun-daun di pohon-pohon surga, di mana di situ tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam pun punya ide untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Muhammad, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Muhammad. Maka beliau pun langsung berdoa, Ya Allah, berkat hamba yang paling engkau kasihi yang bernama Muhammad, ampunilah saya Ya Allah. Berkat hamba yang paling engkau cintai yang bernama Muhammad, ampuni saya Ya Allah. Maka Allah bertanya, Wahai Adam, dari mana engkau tahu bahwa aku punya hamba yang paling kukasihi bernama Muhammad? Karena Allah belum pernah ngasih tahu. Dari mana engkau tahu, wahai Adam, bahwa aku punya hamba, punya seorang hamba yang paling aku kasihi bernama Muhammad? Maka Nabi Adam berkata, Ya Allah, pertama kali mata saya dapat memandang, maka yang pertama saya lihat adalah sebuah tulisan di pintu surga, di daun-daun surga. Tulisan itu berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya baru teringat itu, Ya Allah. Kemudian saya berpikir, ini orang yang bernama Muhammad, ini orang yang bernama Muhammad, pastilah hamba yang paling engkau kasihi, Ya Allah. Ini orang yang bernama Muhammad, pasti dia adalah orang yang paling engkau kasihi, Ya Allah. Karena kalau tidak, tidaklah mungkin engkau sandingkan namanya bersama dengan namamu, Ya Allah, di pintu surga di daun-daun pohon-pohon surga, namanya bersanding dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saya berpikir, ya Allah, ini yang bernama Muhammad pasti hambamu yang paling engkau kasihi. Maka Allah berfirman, wahai Adam, benar yang kau fikirkan, benar apa yang kau katakan, wahai Muhammad, wahai Adam, bahwa Muhammad adalah hambaku yang paling kukasihi. Bahkan karena Muhammad aku ciptakan engkau dan alam semesta ini, wahai Adam. Karena Muhammad, demi Muhammad, untuk Muhammad aku ciptakan engkau dan alam semesta ini, wahai Adam. Dan dia adalah salah satu dari keturunanmu. Dia adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, para rasul di antara keturunanmu, wahai Adam. Dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Adam alaihi salam telah bertawassul kepada Allah dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Sehingga setelah Nabi Adam diampuni, Siti Hawa diampuni, mereka pun bertemu kemudian setelah sekian ratus tahun mereka berpisah saling mencari, mereka pun dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah bukit di Arafah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Apa artinya Jabal Rahmah, ibu-ibu? Jabal Rahmah, Jabal itu gunung atau bukit, Rahmah itu kasih sayang. Kenapa diberi nama Jabal Rahmah? Orang bilang, kenapa diberi nama Jabal Rahmah? Karena di bukit itu tercurahkan kasih sayang pertama di bumi Allah antara sepasang manusia, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, berhubungan dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi ketahuilah bahwa mereka dipertemukan di situ. Nabi Adam diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa dan bertemu di Jabal Rahmah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang yang tercurah di Jabal Rahmah itu tidak lain dan tidak bukan berkat kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat rahmah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kebanyakan orang menyebut Jabal Rahmah itu diberi nama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, karena ada kaitannya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka sesungguhnya rahmah, nama rahmah yang disematkan kepada Jabal Rahmah, kaitannya bukan dengan Nabi Adam alaihissalam, tapi kaitannya dengan rahmah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Di mana di antara kasih sayang yang luas itu, kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luas itu, diperoleh juga oleh baginda, oleh leluhur kita Abuna Adam alaihissalam dan Ummuna Hawa. Maka sungguhnya Jabal Rahmah itu adalah bukit kasih sayang, bukan kasih sayang Nabi Adam alaihissalam, tapi kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kasih sayang menjadi semakin terbukti, hadirin, setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar lahir ke dunia ini. Kemudian beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul. Betapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang sangat mencintai umatnya. Semua nabi mencintai umatnya. Semua rasul mempedulikan umatnya. Tapi di antara nabi-nabi Allah, di antara rasul-rasul Allah, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling penyayang kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling peduli kepada umatnya. Banyak cerita kalau kita buka sejarah riwayat hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau sangat menyayangi umat sehingga beliau selalu berkorban untuk umat. Dan di antara yang selalu diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau adalah beliau berjuang agar umat ini mendapatkan syariat yang mudah. Karena bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Maka yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agar umat ini mendapatkan kemudahan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Sehingga yang paling diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara banyak hal yang diperjuangkan oleh beliau adalah agar umat ini dengan mudah dapat masuk surga, agar umat ini tidak terlalu berat syaratnya untuk masuk surga, agar umat ini tidak terlalu mahal beli tiket masuk surga. Sehingga kalau beliau disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh milih mana syariat, mana amalan yang akan diberikan kepada umat beliau, beliau bilang, wa idza khuyirtu fakhtartul aisar. Kalau aku disuruh milih oleh Allah, maka aku selalu memilih yang paling mudah. Nabi Muhammad selalu milih yang paling mudah untuk kita. Selalu milih yang paling ringan, yang paling gampang untuk kita. Bukan milih yang paling beliau sukai. Beliau tidak memilih apa yang beliau sukai, tapi beliau pilih apa yang lebih mudah untuk umatnya. Satu contoh, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu, kita semua tahu, dalam peristiwa Mi'raj, dalam percakapan terakhir antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni min yawmi khalaqtu samawati wal arda faradtu 'alayka wa 'ala ummatika 50 salatan. Wahai Muhammad, sejak aku ciptakan langit dan bumi, aku telah canangkan untukmu dan untuk umatmu agar kalian melaksanakan salat fardu sehari semalam 50 kali. Sudah tahu semua kan? Bahwa sholat lima waktu itu dulunya berapa kali? Awalnya 50. Bapak Ibu sekalian, mendapat amanah sholat sehari semalam 50 kali, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senangnya bukan main. Gembira. Kenapa? Karena beliau memang suka sholat. Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, dijadikanlah hiburanku ada dalam sholat. Ketika sholat baginda senang. Ketika sholat baginda gembira. Ketika sholat beliau merasa syahdu, saking senengnya sholat, saking syahdunya ketika sholat, beliau sholatnya lama. Kata Siti Aisyah, baginda itu kalau sholat, sholatnya lama, hatta tawarramat qadamah, saking lamanya sholat sampai bengkak kakinya. Ibu pernah sholat sampai bengkak kakinya, Bu? Belum pernah. Bapak, nonton bola pernah berdiri sampai bengkak kakinya? Orang itu, Bu, kalau emang udah seneng, maunya berlama-lama. Baginda Nabi, kalau sholat seneng, maka beliau maunya berlama-lama sholat. Saking lamanya kalau sholat nggak terasa kakinya bengkak. Sehingga, karena beliau memang suka sholat, disuruh sholat sehari semalam 50 kali, beliau gembira. Seneng. Beliau pun langsung siap, menyatakan siap. Siap ya Allah, 50 kali sehari semalam akan saya sampaikan pada umat saya. Beliau pun turun. Sehingga di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena baginda Nabi itu nampak gembira, Nabi Musa penasaran, wahai saudaraku Muhammad, kulihat engkau gembira sekali, dapat oleh-oleh apa dari Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, wahai saudaraku Musa, alhamdulillah aku dapat perintah fardu, sholat fardu aku dan umatku sehari semalam 50 kali. Bagaimana aku enggak gembira? Sholat menghadap Allah, berdua dengan Allah, sehari semalam dikasih kesempatan 50 kali. Tadi saya bilang, karena beliau sangat gembira kalau sholat. Sehingga, diberi kesempatan 50 kali sholat fardu sehari semalam, beliau gembira. Malah, Nabi Musa yang kaget, Bapak Ibu. Muhammad, ini perintah wajib ya? Sholat fardu, sholat wajib sehari semalam untukmu dan umatmu 50 kali sehari semalam. Iya Musa. Nabi Musa kaget. Gak salah Muhammad. Kata Nabi Musa, kira-kira umatmu sanggup gak? Nabi Muhammad sanggup, siap, bahkan senang mendapat perintah sholat 50 kali sehari semalam karena beliau suka sholat. Beliau dan orang-orang seperti beliau, para nabi, para wali, ketika sedang sholat Bapak Ibu, ketika sedang zikir, mengalahkan syahdunya pengantin baru. Pernah ngerasain pengantin baru, Bu? Gimana dulu? Senang gak pengantin baru? Ketemu dengan pengantin baru di kamar pengantin. Senang ibu. Zaman ibu-ibu dulu kamarnya masih pakai apa gedek itu? Tahu gedek, Bu? Bambu itu. Apa geribik? Ya. Zaman ibu-ibu dulu kamarnya pakai geribik. Nyamuk gampang masuk, Bu. Semalaman pengantin baru dikerubut nyamuk enggak terasa. Betul. Karena lagi syahdu, pengennya lama. Masuk kamar habis isya, Bu. Ngobrol semalaman. Seneng banget. Tahu-tahu di masjid terdengar azan. Apa kata Bapak Bu? Dek, ini azan salah kali. Buru-buru amat subuhnya. Emang jam berapa? Sudah azan subuh, Bu, dikira jam 10. Dari jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam berapa? Subuh 4. 9 jam, Bu, dikira 2 jam. Enggak terasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para aulia, mereka kalau sudah berdua dengan Allah, khususnya dalam salat, enggak terasa, Bu. Senang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang banget dikasih salat, perintah salat 50 kali sehari semalam. Beliau lupa. Beliau tidak sadar bahwa tidak semua orang bisa senang salat kayak beliau. Sehingga ketika diberi perintah wajib 50 kali sehari semalam, beliau senang dan siap. Baru setelah diingatkan oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apakah semua umatmu akan salat sepertimu?" Mereka senang, syahdu, gembira. Baru Nabi Muhammad sadar, tidak semua dari umat beliau bisa menikmati salat. Kalau sholat tidak bisa dinikmati, Bu, kayak model kita-kita ini. Kata Allah, wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang telah menikmati sholat. Kalau orang model kita, Ibu, sholatnya buru-buru, dikasih 5 waktu aja udah banyak bolong, gimana 50 kali sehari sholat? Setelah disadarkan ini, baru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir. Khawatir umat beliau enggak sanggup. Sehingga atas saran Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberanikan diri nawar kepada Allah. Enggak jadi. Nawar, Ibu. Singkat cerita, dari 50 kali sehari semalam, tinggal berapa, Bu? Tinggal 5. Berarti beliau nawar dari 50 tinggal 5. Bolak-balik nawar dikurangi 5 sampai tinggal 5. Padahal baginda suka sholat. Padahal beliau senang dengan sholat. Beliau terpaksa menahan rasa malu. Malu enggak, Bu, nawar? Nawar sama Allah, sholat 50 kali tinggal 5, malu enggak? Pengen tahu seberapa malunya beliau? Pengen tahu seberapa malunya beliau, seberapa beratnya beliau menahan rasa malu? Nawar dari 50 tinggal 5. Ibu, kalau di toko ada kerudung harga 50 ribu, berani enggak nawar 5 ribu? Pak, bapak, ada kopiah di toko harganya 50 ribu, berani nawar 5 ribu? Dilempar sepatu, saya yakin tuh. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika nawar sholat dari 50 tinggal 5, itu mengorbankan rasa malu, Ibu. Kalau bukan karena umat, ngapain beliau nahan rasa malu, nawar? Bolak-balik nawar. Beliau suka sholat. Seandainya 100 kali sehari semalam sholat fardu, beliau malah senang. Kenapa beliau mengorbankan rasa malu? Demi kita, demi umat, demi kita, beliau selalu berkorban. Dan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung betapa baginda Nabi Muhammad SAW selalu berkorban untuk mereka. Para sahabat adalah orang-orang yang merasakan langsung betapa baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu memperhatikan, mempedulikan, bahkan berkorban untuk mereka. Itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, begitu besar cinta para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka merasakan cinta baginda kepada umatnya, maka mereka pun mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kepada umat, peduli kepada orang lain melebihi diri sendiri, bukan hanya berhenti pada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi hal itu diajarkan, diwariskan kepada para sahabat para pengikut beliau, para murid beliau, khususnya keluarga beliau. Bahwa orang-orang yang mendapat pendidikan dari beliau, khususnya keluarga beliau, mereka mewarisi cinta kepada sesama, mewarisi perjuangan, mewarisi kepedulian, sehingga mereka, masing-masing mereka, mencintai sahabatnya lebih dari diri sendiri, mencintai orang lain lebih dari diri sendiri. Dan saya tutup pengajian ini dengan satu cerita, bagaimana keberhasilan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mewariskan rasa cinta kasih itu kepada salah seorang keluarga beliau, salah seorang istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah Bapak Ibu, satu ketika Siti Aisyah itu di pagi hari tidak ada daging buat dimakan, tidak ada lauk buat dimakan. Pembantu beliau bertanya, "Wahai Siti Aisyah, mau masak apa pagi ini? Uang di saya sudah habis. Persediaan di dapur enggak ada." Kata Siti Aisyah, "Aku juga enggak pegang uang. Aku juga enggak pegang uang. Ya sudah, sabar saja, pagi ini kita sarapan seadanya. Roti saja tanpa lauk." Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ada yang ngetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata petugas Baitul Mal. Siti Aisyah sebagai salah satu keluarga baginda Nabi Muhammad SAW mendapat jatah tiap bulan, jatah uang tiap bulan. Ini petugas dari Baitul Mal nganter duit. Begitu duit diterima oleh pembantu beliau dan diserahkan kepada beliau, tiba-tiba Siti Aisyah berkata, "Wahai pembantu, aku beberapa hari ini memang sedang perlu duit. Tetanggaku ada yang sakit, si fulan. Tetanggaku ada yang perlu uang, tetanggaku ada yang begini begitu. Aku ingin bantu mereka tapi aku enggak pegang uang. Alhamdulillah, akhirnya pagi ini ada duit. Udah, sekarang duit ini kamu anter, bawa ke sana, bawa ke sini, diantar semua sampai habis, Bapak Ibu." Setelah habis pulang tuh pembantu. Udah kumpul lagi dengan Siti Aisyah, tiba-tiba pembantu ingat, "Siti Aisyah, kita kan enggak punya lauk. Kita kan enggak punya sarapan. Kok lupa ya tadi enggak nyisihin buat sarapan?" Kata Siti Aisyah, "Aku juga lupa. Ya sudahlah, pagi ini kita seadanya saja." Inilah salah seorang yang mendapat pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dan itulah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sebagai limpahan kasih sayang, kecuali sebagai limpahan kasih sayang bagi alam semesta. Semoga kita yang hadir di sini tergolong orang-orang yang akan mendapatkan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan beliau, dengan para pencinta beliau, kelak di mahsyar, bahkan kelak hingga kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami haturkan kepada Romo Kiai Haji Ali Badri Masyhuri yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa Kiai Haji Ali Badri Masyhuri merupakan guru dari guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Syaikh Abu Hanifah, sekaligus teman karib dari guru kita semua, Al-Mukarram Buya Yahya, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ar-Risalah yang berada di Desa Candiwinangun, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Masya Allah Ahya, sampai juga tadi sempat kita terdengar bahwasanya Bapak Romo Kiai Haji memanggil Ustaz Syaikh dengan panggilan Ananda. Ananda. Ini menandakan bahwa ada hubungan khusus di antara mereka. Dan inilah yang indah dalam Islam ya akhi. karena pendidikan Rasulullah SAW mengajarkan agar selalu sambung dengan hati guru dengan guru, dan guru terus sampai sambung hati kepada Rasulullah SAW. Baiklah para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita beranjak kepada tausiah yang ketiga, yakni yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Buya Yahya. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tala al-badru alayna min zalina رسوله رحمة للعالمين وصلاة الله وسلامه على الرؤوف الرحيم حبيب رب العالمين الذي قال عنه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وَتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم يا ربنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب يا ربنا إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib, zuriyah, cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peranjengan para kiai, menerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah. Semoga perkumpulan kita ini menjadi mukaddimah kita kelak bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu panjang dan lebar karena waktu sudah siang. Kami akan menyampaikan satu pesan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa jidaratun wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang punya anak, yang punya bapak, yang punya pasangan suami atau istri. Katakan kepada mereka yang punya harta melimpah, yang punya pertokoan, punya perdagangan dan bisnis. Dan katakan kepada mereka yang punya kabilah, punya suku. Katakan kepada mereka yang punya tempat tinggal. Kalau itu semua lebih dicintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, maka ketahuilah itu sia-sia. Fatarabbasu, suruh menunggu kehancuran. Dan kehancuran ini maknanya di saat mati tidak akan berguna lagi, maka hancur yang sesungguhnya. Atau mungkin sebelum mati sudah menemukan kehancuran semua yang mereka miliki itu. Dan kehancuran yang sesungguhnya adalah di saat sesuatu yang kita kumpulkan, yang kita dapat di dunia, tidak bisa kita petik di akhirat nanti. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nunggu kehancuran. Dan memang akan hancur dan akan sia-sia semuanya itu. Wallahu la yahdil qawmal fasikin, dan sungguh Allah tidak akan beri bimbingan dan petunjuk kepada orang yang fasik, yang hatinya keras karena penuh dengan noda hitam kemaksiatan, karena jauhnya hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mendahulukan anaknya, mendahulukan orang tuanya, mendahulukan hartanya, mendahulukan pabriknya, mendahulukan sukunya, mendahulukan rumahnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagaimana saya bisa faham makna ini, mendahulukan Rasulullah daripada suami saya ini bagaimana? Ada pertanyaan suatu ketika dihadirkan, disampaikan, bagaimana saya mencintai Rasulullah melebihi dari suami saya, atau bagaimana saya mencintai istri, saya mencintai Rasulullah melebihi daripada istri saya dan anak-anak saya. Akan tapi dari sini kita akan membaca dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita baik-baik dengan saudara kita. Bahkan dalam riwayat lain Nabi pun mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak iman, tidak sempurna iman kalian ini, iman kepada Allah tidak dianggap dan tidak sempurna iman kalian semua, semua hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya mencintai bapak adalah ada dan boleh, bahkan dianjurkan. Mencintai istri boleh dan dianjurkan, bahkan ini adalah kewajiban. Mencintai anak adalah boleh, bahkan ini kewajiban. Bahkan di antara kita pun cinta dengan pabrik kita sehingga harus kita jaga agar lestari. Kita menjaga toko kita agar tetap berjaya dan terus berjalan. Dan kita juga menjaga rumah kita agar indah dipandang dan nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Itu semua bukan sesuatu yang diharamkan. Dan cintailah itu semua. Bahkan harta pun harus dijaga, dan Rasulullah yang menyuruh menjaga. Barang bahkan dikatakan man mata duna malihi mata syahida. Kalau ada orang mati dalam keadaan membela hartanya, ternyata dia mati syahid. Tapi harta seperti apa? Agar kita tidak menjadi bingung di saat mendapatkan perintah untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada istri kita, suami kita, anak kita, bapak kita. Sekarang kita meningkatkan kecintaan kepada suami kita, meningkatkan kecintaan kepada istri kita. Akan tapi tinggal nanti rumusnya saja yang dijelaskan. Rumusnya saja yang dijelaskan. Tinggal nyambungkan, cintailah bapakmu dalam irama sambung kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kau mencintai suamimu terus, pengabdianmu kepada suamimu lakukan. Dan sayangi, cintai suamimu dengan benar-benar mencintai. Tapi ingat, dengan harapan semoga dengan cinta ini nanti bertemu dengan Rasulullah. Cintailah bapakmu karena itu orang tuamu yang harus kau jaga dan kau harus berbakti kepada orang tuamu. Cintai, mengabdi yang sesungguhnya demi pertemuan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan harta? Cintai hartamu. Akan tapi demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai harta ini hilang bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahmu, lihat. Jadikan rumahmu rumah yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilarang untuk bangun rumah yang bagus demi kenyamanan anak dan istri. Tidak dilarang membuat rumah yang bagus demi kehormatan anak dan istri. Bahkan tidak dilarang punya mobil yang bagus untuk kehormatan anak dan istri. Akan tapi hubungkan itu semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang bahasa ini pun masih sedikit kabur, susah. Bagaimana maksudnya? Menyambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Baik, rumus terakhir ini. Dan sekaligus saya tutup dengan doa karena waktu sudah siang. Rumus terakhir adalah sederhana. Dan coba diamalkan ini semuanya. Seberapa besar pengorbananmu kepada suamimu? Seberapa besar pengorbanan dan cintamu kepada istrimu? Dan seberapa besar engkau membiayai perusahaanmu? Seberapa besar engkau membuat rumah untuk tempat tinggalmu? Seberapa besar engkau untuk menjaga keluargamu, kebersamaan, persatuan keluargamu? Tanyakan kepada dirimu, seberapa besar yang telah engkau gunakan untuk memperjuangkan itu semuanya? Hitung. Anda bisa membiayai anak Anda puluhan juta untuk sekolah dan kuliah. Hitung. Dan bukan satu yang terlarang, sekolahnya sekolah yang benar. Berapa besar engkau membelikan rumah buat anakmu, mungkin kendaraan buat anakmu, lakukan itu semuanya. Akan tapi sekarang perlu ditimbang. Agar kita tidak menjadi orang yang lebih mencintai anak dari Rasulullah, sekarang ayo kita berpikir. Sebesar apa yang kau berikan untuk orang tuamu? Jika engkau bisa sebesar apa yang telah kau berikan kepada anakmu? Jika engkau bisa membiayai untuk anakmu dalam sebulan itu adalah misalnya 10 juta, ayo kita berani tidak memberikan 15 juta untuk Rasulullah, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau bisa membuat rumah harganya 1 miliar, ayo kita membuat proyek akhirat yang lebih dari 1 miliar. Agar kita nanti punya hujah di depan Nabi. Tidak ya Rasulullah, memang rumahku nilainya 1 miliar, tapi aku punya proyek lebih dari 1 miliar. Tolong terima aku menjadi umatmu ya Rasulullah. Ayo, ini yang mudah. Terus kita berbuat untuk Nabi Muhammad melebihi daripada apa yang kita lakukan untuk anak dan istri kita. Sebab kadang orang itu egois cintanya kepada anak karena untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang tua merawat anak dan membesarkan anaknya cita-citanya agar nanti di saat tua dia bisa numpang di anaknya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Sehingga bisa saja seorang tua ini menjadi pincang, urusan Allah teledor, urusan anaknya diperhatikan, urusan dunianya anaknya maksudnya. Nah ini, jadi dua rumus ini. Yang pertama, sambungkan kecintaan kita kepada orang tua, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah perjuangan yang pernah, pengorbanan yang kita berikan untuk mereka, hendaknya kita melakukan untuk Nabi Muhammad melebihi dari itu semuanya. Balik kepada rumus yang pertama. Sekarang bagaimana menghubungkan orang tua kita kepada Rasulullah dan anak kita kepada Rasulullah? Hei semua yang ada di tempat ini, Anakmu pandang saat ini dengan pandangan Nabi Muhammad, pandangan kasih sayang. Tanyakan kepada dirimu sendiri, anakmu sekolah ada di mana mereka? Ngaji apa? Belajar apa? Sudahkah kenal dengan Nabi Muhammad atau belum? Harus jujur kita dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada masalah jika anakmu mengambil fakultas kedokteran atau fakultas teknik atau ekonomi atau apapun urusan dunia, bukan dilarang, akan tapi tolong, mereka harus kenal Nabi Muhammad SAW dan berjuangkan untuk kenal Nabi melebihi daripada perjuangan kita untuk kenal dunia. Kalau kita betul cinta kepada Nabi SAW, ini rumus yang pertama. Ada sebagian orang tua yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, kalau sudah anaknya sekolah urusan dunia akan dibiayai miliaran atau jutaan, ratusan juta, puluhan juta, akan tapi di saat anaknya mau belajar agama pun ternyata ogah-ogahan. Sekolah SMP, SMA, Masya Allah dibiayai mahal, tapi giliran urusan ngaji itu dimintai sumbangan 10 ribu per bulan saja, nawar itu. Dan jadikan anak kita lebih bersemangat kenal agama, dan kita menemukan Masya Allah anak-anak soleh yang ambil pendidikan umum, akan tapi ternyata dia sejuk hatinya dengan Nabi SAW, lidahnya basah dengan salawat, wajahnya basah dengan air wudhu. Tidak ada masalah ngambil pendidikan umum, akan tapi lihat, harus kita tanamkan kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kita termasuk orang la yahdil qaumal fasik, kita termasuk orang yang fasik nanti. Kalau kita tidak benar mendidik anak-anak kita, sekarang kita lihat anak kita yang sudah telanjur, anaknya gede sudah terlambat, kita punya cucu dan itu tanggung jawab, termasuk asyirah, keluarga besar kita, suku kita. Ayo kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad sadar makna ini, mungkin 10 tahun yang akan datang akan beres. Yang jadi presiden alumni pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bupati adalah orang yang anaknya dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi permasalahannya saat ini adalah jauhnya mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati mereka dengan Rasulullah. Orang tua kita bagaimana? Kita mencintai orang tua kita, akan tapi jadikan cinta kita kepada orang tua kita menyambungkan orang tua kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisnis kita, subhanallah, orang berbisnis, Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah orang berbisnis. Ini rumus pertama. Maka kalau Anda ingin berbisnis, membuka usaha, jangan sampai yang kebayang di mata Anda adalah bagaimana Anda hanya membesarkan usaha, akan tapi pandang Rasulullah. Sambungkan usahamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disetempel dengan nama Nabi Muhammad. Artinya usahamu harus usaha yang halal, yang bersih, menjadi Nabi Muhammad ridho. Jadi semua yang ada sangkut pautnya dengan usaha Anda ternyata menjadi sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari zakatnya diperhatikan, karyawannya pun jadikan ahli salat, akhlak pun dihidupkan di dalam perusahaan tersebut. Ini ngalah-ngalahin pondok ini. Kalau menjadi orang paling kaya di dunia, itu adalah pengusaha yang ahli surga. Kenapa? Semua yang ada di dalamnya diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus ada upaya, memang membuat yang semacam ini tidak spontan. Bisa perlu proses, mungkin tahun ini aku akan menjadikan karyawanku semuanya berkerudung tahun ini. Tahun depan adalah apa lagi? Tahun berikutnya apa lagi? Artinya harus di dalam hati kita keinginan untuk membawa mereka kepada Nabi Muhammad. Karena mereka adalah yang akan memakmurkan usaha kita, agar usaha kita punya nilai sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jika Anda punya usaha besar, akan tapi ternyata Anda tidak peduli dengan Nabi Muhammad, ketahuilah itu berarti Anda lebih mencintai itu tadi, tijaratun atau amalun iktaraftumuha, mencintai hartamu melebihi daripada Nabi Muhammad SAW, dan akan sia-sia. Dan ini perlu berlatih sambil menimbang, menimbang, oh iya, oh iya. Cuman yang namanya setan itu dahsyat. Yang namanya setan itu dahsyat. Kalau ada orang ternyata di Cirebon ada sebuah, tidak tahu supermarket atau mall begitu, yang karyawannya itu dilarang pakai kerudung, karena agamanya tidak sama dengan kita. Bagaimana orang di luar Islam punya karyawan yang karyawan tersebut harus patuh dengan undang-undang perusahaan yang undang-undang itu bertentangan dengan agama, dan mereka berani. Mestinya kalau hitungan bisnis tidak berani mereka itu. Cuman mereka ada misi. Kalau hitungan bisnis gak berani. Ini kok menentang wong di sini mayoritas kaum muslimin. Kalau nanti saya melarang pakai kerudung, nanti orang pada benci dengan saya, gak belanja. Kan begitu hitungan bisnis. Akan tapi mereka punya pendirian. Orang di luar Islam punya pendirian. Sehingga mempunyai perusahaan, karyawatinya semuanya tidak boleh pakai kerudung. Dan ini ada. Tapi kenapa kita tidak bisa melatih? Memang tidak sempotan, tidak langsung hari ini, akan tapi mungkin esok hari, perlahan, minggu depan dan seterusnya. Agar apa? Agar usaha kita ini sambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya pun harus kita upayakan dengan biaya yang halal, yang bersih. Ketahuilah kalau rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, kalau jatahmu adalah menjadi orang kaya, engkau akan menjadi orang kaya, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Sebab orang tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahmu. Seseorang tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya. Maka dari itu ayo kita buat perubahan. Namanya buat perubahan itu jangan spontan. Perlahan, kalau spontan berat bagi siapapun nanti. Maka ayo yang punya usaha, usahanya pun sudah diislamkan semuanya. Modalnya modal yang bersih. Makanya dengan kawan-kawan kami berusaha untuk mengajak. Tinggal nanti mohon digodok dengan matang untuk membuat lembaga keuangan yang syar'i. Lembaga keuangan yang syar'i ini nanti adalah dalam rangka untuk membawa pengusaha ini agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membuat macam-macam. Jadi mengannya, ngerumus nyambung agar klik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha sembebas-bebasmu, kaya raya, hebat akan tapi sambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal yang bersih, modal yang halal, usahanya pun bersih, usahanya yang halal, alangkah indahnya. Dan inilah yang boleh kita ngiri kepada orang tersebut. Ada ngiri yang boleh itu ada dua. Ngiri lihat orang kaya, cari duitnya benar, sedekahnya banyak, kita boleh ngiri, pengen kaya dia. Ada orang dimudahkan Allah urusan rezekinya. Sedekahnya juga banyak, Masya Allah, ya Allah, jadikan saya kaya seperti dia dan saya mudah bersedekah seperti dia. Mendapatkan pahala. Dan disanjung padahal dia punya kekayaan. Tidak termasuk golongan orang yang mementingkan hartanya dari Nabi. Akan tapi karena digunakan untuk perjuangannya Nabi Muhammad, maka harta yang melimpah ruah itu menjadi untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar tidak menjadi saing. Jadi kalau kita mencintai harta, mencintai Nabi, lalu mencintai harta lebih dari Nabi, sia-sia. Tapi mencintai harta karena Nabi, hilang semuanya. Bahkan boleh kita belaman mata duna mali, kalau ada orang menjaga hartanya, mau dirampok sampai berantem dengan maling, kok mati syahid kok. Jangan berkata, bila dunia sampai mati. Oh enggak, diperintah oleh Nabi ini. Diajari untuk menjaga harta. Harta yang halal perlu dijaga. Bahkan kalau orang di rumahnya punya duit banyak terus enggak aman. Takut maling masuk, enggak wajib sholat Jumat. Ayo. Nabi menghargai harta ini. Akan tapi, hendaknya harta ini selalu dijadikan sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Abaukum, wa abnaukum, wa aswa, wa akhwadukum, saudara. Saudara, kadang mementingkan saudara melebihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat wa nafsihi allati baina jambayh, tidak sempurna iman seseorang kecuali telah mencintai aku melebihi dari semuanya, dari bapaknya, dari anaknya, dari semua manusia. Cuma kita perlu menerjemahkan makna mencintai Nabi melebihi dari manusia itu bagaimana? Cintailah manusia dan sambungkan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuanganmu untuk anak-anakmu jika bukan untuk Nabi Muhammad artinya tidak sambung. Artinya apa? Bapak, anak, jadi mendidik anak. Jadi kalau pengen anak kita jadi dokter, harus jadi dokter untuk apa, Nak? Kita beri pemahaman yang benar. Atau jadi pengusaha, Nak, mau jadi pengusaha ngapain? Kalau hanya pengen kaya apa, biar gak ngerepoti orang. Orang gak ngerepoti orang, tidak harus kaya kok. Orang pas-pasan cukup, tidak ngerepoti orang. Harus ada. Saya ingin menjadi kaya untuk kejayaan Islam. Kejayaan umat Nabi Muhammad. Saya akan menjadi dokter agar bisa banyak menolong umat Nabi Muhammad. Selalu disambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang mencintai anak-anak kita melebihi daripada Nabi SAW. Terus direka-reka. Diraba-raba di hati kita bagaimana kita dengan anak kita. Kadang-kadang kita nyekolahkan anak kita, impiannya adalah bagaimana anak kita berjaya di dunia, tidak pernah berpikir bagaimana anak kita di akhirat. Rugi, sengsara. Semua dari bapak, anak, suami, saudara, suami, istri, harta yang melimpah ruah, jika tidak sambung dengan Nabi Muhammad, itu akan menjadi bencana nanti di akhirat. Biarpun itu anak tidak mengerti kalau itu dengan bapaknya. Sampai dikatakan, Al-akhilla yaubaidim ba'duhum li ba'din adu. Yang dulu itu di dunia itu sahabat karib. Termasuk ibu dengan anak. Ini kan karib sekali. Tapi kalau sudah nanti di akhirat, mereka saling menjadi musuh. Kalau tidak digunakan sambung dengan Allah dan Rasulnya, seorang ibu yang tidak mengenalkan anaknya kenal Allah dan Rasulnya, nanti di akhirat akan menjadi musuh. Sang anak sudah lupa kalau dulu pernah disuapin sama ibundanya, pernah disusin sama ibundanya, akan tapi karena anaknya masuk neraka, menuntut, wahai malaikat, masukkan ibuku ke neraka. Sudah lupa susuannya waktu itu. Makanya wahai para ibu, anakmu jangan sampai menjadikan kita masuk neraka. Makanya cintai anakmu dengan cara kau kenalkan ke Nabi Muhammad SAW. Cuman kadang begitu beratnya orang mengenalkan anak dengan Rasulullah. Pondok sekarang sepi, ngaji sepi. Kalau urusan pendidikan umum, Masya Allah diperjuangkan mati-matian. Apalagi sekarang sudah yang penting favorit terkenal. Itu terkenal di dunia, tidak terkenal di langit. Kita ingin dikenal oleh makhluk langit, para malaikat. Ingin didoakan. Dan kita ingin didoakan binatang-binatang yang ada di dalam laut, ikan-ikan dalam laut. Menjadi apa? Menjadi penuntut ilmu yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun itu ilmu umum. Maka kami seru dari majlis yang mulia ini, siapapun anak anda, hendaknya anda sambungkan kepada Allah dan Rasulnya. Menjadi apapun yang kenal Allah dan Rasulullah. Jadi dokter, jadi insinyur, termasuk jadi ustaz. Yang pertama tadi, rumus yang pertama. Yang kedua, ayo kita berjalan. Kita mencoba. Setiap kali kita berjuang untuk anak kita, kita harus berani berjuang untuk Rasulullah. Selama ini kita mungkin bisa membangun rumah kita atau membangun rumah atau membiayai anak kita dengan biaya yang banyak untuk anak. Biasanya kalau sudah anak kita itu ada unsur ego, aku. Yang termasuk yang kami serukan waktu berbicara tentang yatim piatu dan seterusnya. Kalau anda bisa membiayai anak-anak anda misalnya dalam sebulan 2 juta agar anak anda lebih cepat berhasil, nanti tolong ambil pertolongan Allah dengan cara membantu anaknya orang lain. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Maka jangan egois agar kita tidak menjadi orang yang hanya mencintai anaknya lalu tidak cinta Nabi Muhammad. Sekarang mengambil umat Nabi Muhammad untuk anda biayai, dan ini punya fungsi dua. Kalau anda membiayai termasuk pondok pesantren, yang pertama adalah jika kita ikut membiayai pondok di sini adalah untuk umat Nabi Muhammad, harta anda itu untuk menimbang harta anda yang anda gunakan untuk anak anda atau yang anda nikmati untuk bikin rumah, untuk menggedekan perusahaan, ditimbang dengan yang anda berikan untuk kemuliaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, di saat anda membantu anak-anaknya orang lain, penuntut ilmu di pondok-pondok, janji dari Allah, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau engkau membantu anaknya orang, Allah akan membantu anakmu. Sehingga kami seru, kalau kamu punya anak dua lalu engkau ingin sukses anakmu, ngambil fakultas apa saja, sekolah apa saja, ambil anak lain, anaknya orang dari fakir miskin, yatim piatu, orang yang butuh, engkau biayai persis seperti engkau biayai anakmu, maka ketahuilah itu lebih hebat daripada ngundang ustaz untuk bimbingan belajar baginya. Kenapa? Dengan kita membantu orang lain, membantu si fakir, membantu orang tidak mampu, langsung mendapatkan bantuan dari Allah, dan ini janji dari Nabi yang tidak pernah berbohong. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Maka dengan begitu Allah akan menolong anak kita kesuksesan di masa mendatang. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk Imam Abu Yusuf. Itu menjadi orang hebat karena bapaknya sangat peduli dengan penuntut ilmu. Maka kami seru di majelis yang mulia ini agar kita nanti diaku oleh Nabi Muhammad SAW yang mencintai anaknya, cintai, akan tapi jadikan cinta kita kepada majlis mulia, kepada Rasulullah ini melebihi daripada cinta anak kita. Kita wujudkan dalam bentuk apa? Bukan bentuk ucapan. Ayo kita berjuang di tempat-tempat semacam ini. Semacam ini maksudnya bukan harus di Al-Bahjah, tidak. Anda bisa berjuang di mana saja. Musola-musola, madrasah-madrasah, pesantren para anjingan, para kiai, para habaib di tempat-tempat sana. Bantu, harus kita masuk dunia itu. Dan itu tidak akan mengurangi rezeki anda. Jangan menjadi orang kikir dan pelit. Berjuang, tapi dengan catatan akidahnya yang benar. Kalau akidahnya tidak benar, jadi neraka. Tadi bagi kita bahas, ada orang bersedekah, sepertinya sedekah, ternyata daftar masuk neraka jahannam. Karena apa? Sedekahnya tidak melihat-lihat di mana sedekah. Sedekahnya ditempuh sebuah lembaga, ternyata lembaga tersebut mengajari mencaci maki Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki ahli bait Nabi, mencaci maki ulama. Kan sekarang ada pondok dikit-dikit kafir, sesat, bid'ah. Jangan membantu di tempat tersebut. Anda menitipkan uang di situ akan dihisab, dihitung, ditanya. Dan Nabi Muhammad akan berpaling dari anda. Cari tempat yang di situ mengenalkan Nabi SAW. diajarkan kecintaan kepada Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat Nabi, dan harus tahu jangan latah di dalam membantu. Karena apa? Tujuannya apa? Agar kita tidak dianggap sebagai orang yang lebih mencintai anak dan istri dan keluarga daripada Nabi. Maka harus sambung dengan Nabi. Sebab disebutkan ahabba ilaikum, jangan sampai anakmu, hartamu, semuanya lebih engkau cintai, melebihi daripada Nabi Muhammad, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau membantu pun harus yang sambung dengan Nabi. Termasuk mohon maaf yatim piatu. Anda ingin bantu yatim piatu? Bagus. Tapi yatim piatu di situ akan dikenalkan kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Kalau tidak, Anda rugi membantunya. Kalau Anda membantu harus punya usulan. Saya akan bantu panti asuhan ini, syaratnya harus ada belajar agama. Ini paling asas, paling penting. Jangan Anda latah membantu. Karena akan dihitung, akan ditanya apa yang kau berikan. Jangan-jangan kelihatannya kita berbuat baik, ternyata kita malah bayar neraka. Na'udzubillah. Harus jelas di dalam berinfak dan bersedekah. Jelas mau dibawa kemana ini. Untuk apa ini? Kan harus begitu. Ayo pulang dari ini, kita akan berpikir. Keluarkan dari rezeki kita untuk perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tenaga kita. Dengan pikiran kita. Dengan keluarga kita. Keluarga kita bawa kepada Nabi SAW. Dalam bahasa sederhana yang sering kami sampaikan, ketahuilah wahai para pejuang-pejuang, ini pejuang semuanya. Nomor satukan keluarga. Ciptakan keindahan dalam rumah tangga. Akan tapi kalau sudah sampai di rumah, jadikan keluarga kita untuk menomor satukan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar kita bicara tentang bagaimana menyenangkan pasangan, istri atau anak dan sebagainya. Tapi kalau sudah berada di rumah, anak kita selalu kita ajak diskusi bersama. Dan perlu dilatih, mungkin ada di antara yang hadir, ada orang yang punya rezeki dan sebagainya. Ajari anak kita, dedek, ini tolong, ini duit aku berikan kepadamu, niat kamu sedekah ke pondok sana, pergi sana. Dilatih untuk menjadi seorang dermawan. Kalau perlu untuk ngurusi sekalian, kamu ngurusi nak sana. Ini pembuka keselamatanmu nanti di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam rangka memahami makna kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Sebab kan banyak orang bertanya, di balik ungkapan mencintai Rasulullah harus lebih daripada istri. Mencintai Rasulullah harus lebih daripada suami. Mencintai Rasulullah melebihi daripada ibu. Barangkali ada kalimat ekstrim yang terdengar. Tidak boleh mencintai ibumu melebihi daripada Rasulullah. Oh bukan begitu. Semestinya tidak boleh ngomong begitu. Hendaknya engkau mencintai ibumu dengan sungguh-sungguh demi sambung dengan Rasulullah. Bukan jangan mencintai. Sebab Nabi tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan jangan kau cintai. Nabi Allah justru menunjuk, memberitahu di situ ada cinta. In kana aba'ukum. Lebih kau cintai, artinya ada cinta di sini. Ada sebagian ungkapan, tidak boleh mencintai ibunya melebihi daripada Rasulullah. Oh, tidak begitu ungkapannya semestinya. Nabi tidak mengatakan semestinya akan, tapi cintailah ibumu. Tapi ingat, mencintai Rasulullah harus lebih dari itu. Kadang-kadang ada ulama, ada kalimat-kalimat yang mengganjel. Jadi harus kita lebih cinta Nabi daripada istri. Betul. Tapi kalau ngomong jangan cinta istrimu melebihi Nabi. Memang kalimat itu benar, akan tapi Nabi tidak melarang mencintai istri kok. Nabi mengajarkan bagaimana kita mencintai istri, akan tapi disambungkan kepada Rasulullah sehingga menjadi cinta kepada istri berkualitas, menjadi cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu mudahnya. Jadi tetap keindahan. Jangan sampai nanti sampai di rumah dibuang hartanya. Kadang-kadang dengar ayat ini, waduh, ini tidak boleh saya ini. Oh, toko saya buang. Saya tidak mau. Saya hanya Allah Rasulullah. Loh, salah paham sih. Tetap yang bisa menjadi pebisnis, jadi pebisnis yang besar, akan tapi sambungkan bisnismu dengan Rasulullah. Maka dari itu, kita ingin punya kawan sebanyak-banyaknya. Dari kalangan pejabat yang takut kepada Allah. Dari kalangan pengusaha yang takut kepada Allah. Dari pakar-pakar ahli yang takut kepada Allah. Kumpul nanti. Di sini dengan perkumpulan yang banyak, inilah kekuatan umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Tidak bisa. Yang namanya Buya Yahya atau Ustaz Saif tidak bisa berjuang sendiri. Harus bersama orang lain. Dan di antara siapapun yang berjuang ini, siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Yang paling tulus di antara kita. Baik, insya Allah sampai di sini. Ayo kita pulang ke rumah kita. Tolong dilihat. Anak-anak ibu ngaji di mana? Jujur, takutlah kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kalau anak ibu belum bisa ngaji, ajak-ajak main ke pondok, Bu ya. Ajak main ke pondok setiap hari, nanti akan kenal kemuliaan. Harus kenal Allah, jangan tertipu. Kemudian lihat toko ibu sudah syar'i atau belum. Cara berdagang syar'i atau belum. Kalau tidak syar'i, ketahuilah Anda lebih mencintai toko daripada Nabi. Kemudian lihat cara menyekolahkan anak kita bagaimana. Sudahkah kita menyekolahkan anak kita lalu sering kita beri penjelasan kepada anak kita halus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum, awas hati-hati. Kita bakal dikagetkan dengan fatrabbasu. Tunggu kehancuran. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang nanti ketentuan dari Allah menghancurkan orang-orang yang lebih mencintai harta dan anaknya melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami seru. Ayo kita berkumpul. Bukan hanya saat ini. Kami menyeru pada siapapun yang punya keahlian, yang punya usaha, punya bisnis, apapun yang punya bakat untuk bisa bergabung dengan dakwah kami. Ada tim forum silaturahmi. Baik yang ada di Al-Bahjah 2 atau Al-Bahjah 3 atau Al-Bahjah 4, Al-Bahjah 5 atau di Al-Bahjah pusat, sama, bergabung. Kemudian di situ nanti kita berpikir. Berpikir kenapa? Berpikir sambil membuat satu program dakwah untuk menzakati, untuk bersihkan harta kita itu. Agar kita tidak dicatat sebagai orang yang mencintai harta melebihi dari Nabi. Jadi perkumpulan ini harus kita buat sebuah perkumpulan yang menyelamatkan harta kita. Sehingga anak kita menikmati mobil mewah tidak menjadi haram. Karena apa? Kita berjuang untuk Nabi Muhammad lebih daripada harga mobil. Dan tidak susah bagi orang yang mau. Kemudian kami selalu minta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kepada kami kawan sebanyak-banyaknya. Kawan sebanyak-banyaknya. Kami tidak minta tambang emas atau pabrik minyak, tidak. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami kawan sebanyak-banyaknya, sebab kawan itulah yang nanti akan menjadi keselamatan kita bersama. Semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Siapapun boleh. Dan ingat, biarpun dia dengan latar belakang apapun, bahkan kalau perlu ini ada alumni perampok sekalipun. Loh kok iya, alumni perampok? Dulu perampok, dia punya pengalaman yang macam-macam untuk ini-ini. Dia punya prem, punya grup, punya kekuatan. Ayo bergabung di sini, jadi ustaz besok. Mungkin ada orang yang usahanya enggak karu-karuan, masya Allah, haram dilakukan semuanya. Sabet sana, sabet sini, sabet sana. Itu dulu, hari ini akan berubah. Kita ingin sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu esok hari takut keburu didahului oleh malaikat Israel. Jangan nunggu esok hari. Termasuk sekecil apapun yang akan Anda berikan, 1000 untuk perjuangan. Kami seru kepada ini. Ayo bergabung di sini. Ingin ibaratnya setiap seminggu 1000, setiap sebulan 1000 untuk sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar harta kita itu bersih. Agar harta kita itu selamat. Dan memang prinsip kita tidak akan keliling kita minta ke sana kemari. Akan tapi kita menyeru, ayo kita berjuang jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang. Anda ingin berjuang, datang. Yang punya keahlian mungkin IT, mungkin keahlian apa, keahlian ini, boleh bergabung di sini. Nanti akan kita kumpulkan, kita buat satu program. Agar apa? Agar hidup kita ini, kegiatan kita di rumah ini punya nilai kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat nanti menghadap kepada Allah dan Rasulnya, kita punya hujjah. Ya ya Rasulullah, aku memang betul punya itu semuanya. Aku punya rumah, punya mobil. Akan tapi aku telah berbuat baik lebih gede daripada mobil dan rumahku untukmu ya Rasulullah. Oh ya, selamat, ikut aku. Baik, ini saja insya Allah bisa kami sampaikan. Semuanya berpikir ya, tolong anaknya dilihat ada di mana ibu. Usaha ibu sekecil apapun, sebulan 1 juta atau sebulan 500 ribu. Sisihkan dari 500 ribu itu, 5 ribu, 10 ribu. Kasihkan siapa saja, fakir, miskin, yatim, piatu. Ingat untuk sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Ini pembangunan. Set plan Al-Bahjah 2. Ini harus segera pembangunan tahun ini. Dinyatakan kepada tim bahwasanya tahun ini tambahannya hanya satu ini. Maulid ke depan, insya Allah tambahannya sudah sampai sana, harus penuh ini. Mana timnya? Tim Al-Bahjah 2. Mohon diingat insya Allah besok langsung saja dipatok, setelah majlis ini langsung dipatok, bikin pondasi di situ. Nanti Allah mengirim pejuang-pejuang ahli ikhlas, cepat ya, jangan lunda, ini perintah ya. Jadi besok dari tim pembangunan Al-Bahjah 2, segera mengukur dan membuat patok-patoknya secepatnya, langsung dibikin pondasi. Tidak boleh ada yang bertanya duitnya dari mana, ini kurang ajar dengan Allah dan Rasulnya nanti. Berjuang dengan Nabi Muhammad, gak usah mikir duitnya di mana. Pokoknya nanti segera dipatok, bismillahirrahmanirrahim, lihat Allah akan mengirim ahli surga yang bakal menyelesaikan semuanya. Mana ahli surganya, angkat tangan. Amin. Alhamdulillah, lihat banyak angkat tangan tuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Allah memudahkan rezekinya semua. Allah mempertemukan kita dalam kemuliaan semuanya. Baik, nanti setelah hari ini, Bu, Bapak, naik motor, naik sepeda, mobil, main ke sini ngelihat. Naik lihat, kurang apa, nanti langsung saya kirim bata 12 biji, gak apa-apa. Satu truk, satu ini, berikan sebesar apapun yang Anda mampu dan niatkan untuk sambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ahli surga yang ngangkat semuanya itu. Insyaallah jadi ahli surga beneran. Angkat tangan ahli surga. Alhamdulillah ini, lihat. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah ya ini panggungan. Karena apa? Semakin besar. Santri yang masuk ini sudah di stop-stop. Jadi ya, kalau pondok itu biasanya kan kurang santri, ada kurang santri. Ini kebingungan, kebanyakan santri. Cuman karena tidak ada tempat. Subhanallah, sekarang ibu bapak bayangkan. Kalau membuat satu kamar saja dipakai tidur untuk 12 santri penghafal Al-Quran. Ibunya tidur dapat pahala ini. Di saat mereka menjadi ulama, Masya Allah. Tapi kalau ditimbun saja, lihat. Nunggu kehancuran. Ya kalau anak sedekah, seperti ibu bapaknya. Kalau tidak, enggak akan ada gunanya. Belum lagi sebagian gara-gara dunia berebut. Tapi ingat, anak perlu diperhatikan. Ditata ekonominya. Ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Baik, insya Allah perjuangan ini. Ini harus segera jadi ini. Al-Bahjah 2, set plan-nya sudah ada. Pokoknya butuh doa ini. Yang pertama doa. Jadi ini tugas wajib setiap malam. Mohon didoakan, Bu ya. Bapak, Ibu. Doa. Minta doa dulu deh. Siap atau enggak? Bismillah. Doanya begini. Ya Allah, kirimkan ke Al-Bahjah. Pusat juga. Ini lupa doain Al-Bahjah 2, pusat gak didoain nanti ya. Doainnya, 3, 4, 5, dan semua pejuang Nabi Muhammad. Akan tapi lebih sedikit khusus, karena mendesak di sini, kirimkan ahli-ahli surga yang bisa berjuang di sini. Allah. Doanya enak ya? Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Bisa gak doa gitu, Bu? Dan doa itu, lihat. Kami berhusnudon, insya Allah ada waliullah di antara ini. Ada kekasih Allah. Ada orang yang sakit, ada orang yang tertindas, ada orang terdolimi, doanya dikabul dan kita tidak tahu siapa dia. Tapi kalau Anda benar mendoakan, insya Allah besok ada buahnya. Kalau ternyata besok belum ada buahnya, tak tagih, ini doanya belum benar kayaknya. Serius ya? Doa yang suruh, ya Allah kirimkan ahli surga ke tempat ini. Ahli surga, ini doa yang pertama. Doa yang kedua adalah, ya Allah jadikanlah saya bersama mereka. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berkumpul di tempat ini, bisa berjuang di sini. Yang pertama, yang kedua, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Yang sempit rezeki akan dilapangkan nanti, lihat. Yang kikir akan luntur kekikirannya. Yang berat akan menjadi ringan berbuat baik, karena doanya orang yang banyak ini. Tolong sisihkan waktu. Dan kalau perlu saling mengingatkan. Kalau kirim WA, SMS itu enggak cukup, gimana kabar baik atau kujon enggak. Tolong, sudah doain pondok belum? Doain Al-Bahjah belum? Doain guru-guru mulia? Para pejuang-pejuang baik. Dan juga mohon didoain lagi, Bu, kalau mau, kalau Ibu sempat, ini doa yang kedua ya. Yang pertama, kirimkan ahli surga ke tempat ini. Yang kedua, ya Allah, jadikan saya bersama mereka. Yang ketiga, ya Allah, jadikan semua yang telah berjuang di sini keikhlasan. Sungguh, Ibu, kita tidak rela. Saya diingatkan oleh guru mulia. Waktu kita cerita tentang perkembangan pondok, alhamdulillah perkembangan pondok begini, begini, begini, begini. Akhirnya guru itu, belilah Habib Abdullah bercerita, ente sudah banyak pembangunan yang ente bangun dengan orang-orang. Sekarang ana mau tanya sama ente. Ente ini pernah doakan dia atau tidak? Oh, kaget saya itu. Memang selama ini kita hanya bangga dengan bangunannya. Lupa doakan yang berjuang. Ini adalah kelemahannya. Bisa saja kita menjadi orang ujub. Lupa mendoakan yang berjuang. Ketahuilah, biarpun dia hanya meletakkan satu bata merah, doakan semoga itu menjadi sebab keselamatan. Maka dari itu kami minta kepada semuanya, tolong dengan tulus dan serius. Jangan sampai harta yang mereka titipkan tidak berguna. Tolong doakan agar mereka ikhlas. Siap doain, Bu ya? Siap, insya Allah. Biarpun seberapapun yang titipkan, semoga menjadi ikhlas dan sebab mereka selamat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini? Ada pengumuman lagi? Apa ini? Penerimaan siswa baru SMP, SMA. Al-Bahjah 2 juga. Ada SMP, SMA, Al-Bahjah 2. Daftar insyaAllah. Bismillah. Dan juga untuk pesantrennya yang mencetak ulamanya mencetak pesantrennya itu adalah pendaftarannya nanti setelah lulusan. Ini hanya untuk kelas formalnya. Dan ingat, program di sini pondok beda dengan pendidikan formal, tapi pendidikan formalnya harus mondok. Jadi pondok yang mencetak ulama menghafal Quran jadi orang faqih dan sebagainya, ini ada sendiri. Tapi untuk SMP SMA bukan untuk mereka ini. SMP SMA ada sendiri tapi harus jadi anak pondok. Maksudnya apa? Kita membuat produk yang bermacam-macam ini kalau dalam bahasa dagangnya ini, ya yang pengen ngambil ini, yang pengen masuk sana ini boleh, boleh. Jadi suka-suka. Mana yang lebih disukai boleh, tapi semuanya sama. Di bawah payung al-bahjah yang diayomi oleh para habaib, para ini, para masya Allah, sesepuh-sesepuh di sini. Para pejuang-pejuang yang tulus, yang semoga itulah yang akan terus mengajak yang lainnya, sehingga semuanya akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik, mari kita tuturkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tuthur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah yang telah mengumpulkan kami saat ini. Ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami saat ini, ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bersanding bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ingin melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, ya Allah, jadikan pengabdian kami kepada ibunda dan ayahanda kami sebab kami bisa dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada kekurangan kami dalam mengabdi kepada orang tua kami, ampuni ya Allah kami, ya Allah, jangan sampai itu menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, ya Allah, yang Kau Maha tahu di mana mereka saat ini, ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada para orang tua ini yang lalai dan salah dalam mendidik anak-anak mereka, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, seperti telah Engkau hadirkan para orang tua itu ke tempat ini, maka hadirkan hati anak-anak mereka ke tempat mulia ini. Dan hadirkan hati kami dengan sesungguhnya ke tempat mulia ini. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara para orang tua yang ada di sini yang mempunyai anak jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon, ya Allah, berkat pertemuan mulia ini, jadikan anak-anak itu menjadi anak yang dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Menjadi pendukung pejuang perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudari kami, jadikan saudara-saudari kami sebab kami dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, ya, atau yang lainnya, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini kakak adik yang bermusuhan gara-gara warisan, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai, sehingga mereka mulia di dunia, mulia di akhirat, ya Allah. Ya Allah. Dan perdagangan kami, ya Allah. Amwalun iktaraftumuha, yang Kau firmankan harta, ya Allah. Harta yang kami kumpulkan jangan sampai menjadi fitnah untuk kami dan anak-anak kami, ya Allah. Yang Kau beri harta melimpah yang ada di tempat ini atau mendengar suara ini, menyaksikan ajar ini, ya Allah, bimbing hati mereka untuk menggunakan harta itu untuk kemuliaan, sehingga mereka bisa menjadi orang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, ya Allah. Lapangkan hati mereka, ya Allah, untuk menjadikan harta mereka sebab mereka sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika mereka hanya menjadi orang sukses di dunia akan tapi di akhirat jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah mereka, ya Allah, yang punya usaha dan harta itu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kami bangun, ya Allah, jadikan itu rumah surga, ya Allah. Tempat ibadah, tempat memohon kepadamu. Jangan sampai rumah kami ini menjadi remah tempat maksiat. Yang Kau beri karunia rumah mega dan bagus, mudahkan mereka untuk mensyukuri, ya Allah. Dan mudahkan mereka bisa membuat perjuangan melebihi daripada rumah yang mereka buat, ya Allah. Sehingga mereka tidak tergolong menjadi orang yang mementingkan tempat tinggal daripada Engkau dan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu keadaan kami semua, ya Allah. Jangan sampai apapun yang kau berikan kepada kami sebab kami hancur kelak, ya Allah. Siapapun, ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini berjabat, maka kami mohon jadikan mereka berjabat ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon dari anak keturunan kami, ya Allah, jadikan mereka adalah, ya Allah, jadikan mereka ulama yang sesungguhnya, pedagang, orang sedekah, kaya yang sesungguhnya, yang dekat kepadamu, pejabat yang sesungguhnya, yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Keluar dari tulang rusuknya para pria yang ada di sini, keluar dari rahim ibunda, ibunda mulia yang ada di sini, ya Allah, berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, hijrahkan kami, ya Allah. Hijrahkan kami, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, toko-toko kami, ya Allah, perusahaan kami, ya Allah, jadikan itu sebab kami semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini, ya Allah. Seperti engkau kumpulkan jasad kami saat ini, ya Allah, pertemukan kami, galah hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah, dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berkat pertemuan yang mulia ini, kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang mereka, dan sungguh Maha tahu siapa mereka. Yang ahli maksiat, ya Allah, yang matanya susah menjauhi yang haram, yang perilakunya selalu menjadikan kau murka oleh detik ini, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah, untuk menjauhi kemungkaran itu, ya Allah. Beri pengampunan kepada mereka semua, ya Allah. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami. Mohon kami, ya Allah, jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari riba, ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika mereka sering berurusan dengan riba, kami mohon berkat majlis mulia ini, majlis kekasihmu Nabi Muhammad. Hentikan dari riba, jauhkan mereka dari riba. Gantilah, ya Allah, dengan yang halal bersih penuh berkah lebih banyak lagi, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari pekerjaan yang haram. Kau Maha tahu siapapun yang ada di sini, jika ada orang yang pekerjaannya haram, ya Allah, mereka telah bawa kau bawa ke sini, tanda kau ridho kepada mereka. Maka kami mohon jika ada hambamu yang mempunyai pekerjaan haram, karena mereka telah kau bawa ke tempat mulia ini, ganti dengan yang halal lebih banyak, lebih berkah, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hindakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan kau hindakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina, zaman-zaman rusak, pemandangan di sana sini menggugah syahwat. Kami mohon jaga syahwat kami, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan kau hindakan, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ini ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka, bencikan kepada zina, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia mereka, ya Allah, tidak terhindarkan di akhirat, dan di akhirat tidak kau siksa lagi, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan yang haram. Saat ini banyak, ya Allah, suara-suara yang kami dengar, kebusukan-kebusukan, melampiaskan syahwat dengan yang haram, menjijikkan, hina, dosa besar, sebab kau murka, kau mengutuk mereka, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, melampiaskan syahwat dengan kebusukan, kehinaan. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini, kehinaan itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari kehinaan, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Tutup aib mereka, ya Allah, kembalikan mereka kepada fitrah yang selamat, ya Allah, dan kirim kepada mereka yang halal, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Dan para santri kami, pandanglah mereka dengan kasih sayang, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, pejabat-pejabat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka kelak saudagar kaya yang kau cintai dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka orang-orang yang kuat yang kau cintai, ya Allah, anak-anak kami dan santri kami. Dan berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka tidak ikhlas, ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon para orang tua santri-santri kami, ya Allah, yang telah merelakan anaknya belajar di tempat ini, berikan keberkahan dalam hidup mereka, ya Allah. Berikan keinsyafan, berikan kepasrahan dalam menyerahkan anak mereka ke tempat ini, ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Mudahkan rizki mereka untuk membiayai anak-anak mereka. Dan wujudkan keindahan dalam rumah mereka, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ini mempunyai problem rumah tangga, suami istri yang saling cekcok bermusuhan, kami mohon, ya Allah, hentikan percekcokan dan permusuhan itu. Berikan kepada mereka, ya Allah, kelembutan hati mereka, sehingga mereka bisa saling mencintai karenamu, ya Allah. Hidup yang indah dalam cinta karenamu, ya Allah. Hidup saling mengasihi, ya Allah. Hidup saling mengabdi, ya Allah. Hidup saling berkorban, ya Allah. Hidup saling mengerti, ya Allah. Itulah kehidupan indah yang diajarkan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada satupun yang terzalimi dalam rumah tangga mereka. Yang belum menikah, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Kirim kelak, ya Allah, pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad mentalkin kami untuk mengucapkan kalimat syahadat. Saat kau cabut nyawa kami, kami ingin saat itu melihat surga dan di dalamnya ada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin di alam barzah bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kelak dibonceng oleh kekasih Nabi Muhammad, meminum telaga Kautsar dengan tangan beliau, lalu kami tidak akan haus selama-lamanya. Kami ingin dibonceng kekasihmu Nabi Muhammad, menyeberang Siratal Mustaqim menuju surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada siapapun, ya Allah. Jauhkan dari hati kami kebencian dan dendam, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menggunjing kami dan menfitnah kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Jangan kau hukum mereka. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum, ya Allah. Kami tidak ingin mendam kepada siapapun, ya Allah. Dan berikan kesadaran dan ampuni mereka. Jadikan mereka ahli surgamu, ya Allah. Bersihkan hati kami dari sombong, ya Allah. Jangan sampai apa yang kau berikan kepada kami jadi sombong. Harta kami jangan menjadikan kami sombong, ya Allah. Ilmu kami jangan sampai menjadi kami sombong, ya Allah. Pangkat kami jangan sampai menjadi kami sombong, ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami, jangan menjadi sebab kami sombong. Akan tetapi jadikan itu semua sebab kami semakin dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Uthman bil barakah. Habib Uthman, Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.